Travis, terima kasih Anda masih bersama Dona dan juga Bang Kavi di Kavi's Break sore ini. Nah, kita memang lagi ngomongin revolution in marketing ya. Dan tadi udah mulai banyak nih pertanyaan juga, Bang. Boleh kita singgung satu persatu ya, Bang? Ini nih, Bang Kavi, apakah yang membuat brand itu survive? Apakah dari market share yang mayoritas atau kualitas yang mahal saja, Pak Yohanes? Jadi kalau kita lihat kasusnya Sony dan Samsung dan Apple, itu adalah inovasi. Inovasi? Iya. Itu, jadi bukan masalah kualitas yang mahal, inovasi. Bukan karena market share yang inovasi yang utama ya. Iya. Makanya Apple itu juga terus berinovasi gitu, Bang. Betul. Oke. Itu Pak Yohanes, kemudian juga ada Pak Kavi, sore, buka usaha bisa untung dan langgeng aja enggak mudah loh. Apalagi bangun merek. Nah, ada tipsnya enggak gimana nih, Pak Freddy? Ya, jadi kalau Anda menciptakan sebuah merek, merek Anda itu harus punya relevansi terhadap produknya gitu loh. Jadi relevannya apa gitu loh. Jadi sebuah merek tadi kita bilang bahwa salah satunya inovasi ya. Nah, inovasinya harus terus-menerus berjalan, tetapi inovasi yang kompetens dan relevan gitu loh. Jadi misalnya kalau Anda punya handphone gitu ya, Anda menawarkan inovasi tapi adalah hanya dalam bentuk model yang banyak banget pilihannya, choice-nya, tapi tidak, ini tidak akan berhasil juga gitu loh. Apple kan gak pernah menawarkan mereknya banyak, modelnya tetap satu gitu loh, tapi yang beda cuma kapasitasnya aja. Uh-huh. Yang satu 32 GB, yang satu 64 GB, tapi di luar itu mereka hanya satu model. Oke. Lanjut Bang, kayak ini kalau dilihat dari inisial BBG berarti Bang. Saya ngantor selalu pakai lengan pendek loh Bang, tapi belum pakai sendal jepit. Nah, di kantor Bang Kavi nanti pakai sendal boleh gak? Boleh dong. Boleh. Jadi di kantor saya itu kalau memang dia tidak berhubungan dengan luar dan tidak melayani ini, dia memang di dalam, dia mau pakai sendal monggo aja. Jadi kalau menurut saya salah satu challenge dan tantangan kita dalam menghadapi masa depan itu adalah resources, sumber daya. Apakah itu air, apakah itu energi gitu loh. Dan ini kita harus mulai ada penghematan gitu loh. Dan semuanya benar-benar harus dihemat. Oke, kita lanjut lagi Bang. Kalau gitu di revolusi ini mengingatkan bicara krisis ekonomi di Eropa dan Amerika ini masih terus berlangsung nih sampai hari ini. Menurut saya akan berlangsung dan akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa kembali lagi. Karena misalnya Amerika telah membiarkan dirinya gitu loh, selama bertahun-tahun gitu loh, di mana mereka outsource barangnya diproduksi oleh pabrik-pabrik di Southeast Asia, di China dan seterusnya. Kalau Amerika tidak bisa menjadi ekonomi yang benar-benar kreatif dan inovatif gitu loh ya, akan sangat sulit bagi Amerika untuk bisa kembali gitu loh. Saat ini industri Amerika yang tidak mati itu cuma satu, yaitu industri mereka di industri yang kreatif. Hiburan ya? Iya, film. Filmnya nggak terus aja jalan, tapi di industri-industri lain gitu loh, mereka mendapat saingan dan tantangan yang sangat luar biasa dari pesaing-pesaing mereka di Asia. Dan yang sangat menakutkan adalah India. India kan belum bangun sama sekali. India adalah will be the next China gitu loh. Dan kapasitasnya sama gitu loh, satu miliar orang gitu loh, sama dengan China gitu loh. Walaupun mungkin dari segi produksi pangan ya berbeda gitu ya, tapi India punya peluang untuk menjadi the next China. Dan ini menurut saya, apakah Amerika dan Eropa siap menerima India, ini merupakan challenge yang berikutnya gitu. Oke. Jadi apa lesson learned dari keseluruhan revolusi in marketing kita sore ini, Bang? Jadi kalau kita lihat ya tadi bahwa you need to have brand, Anda harus perlu melakukan revolusi di secara inovatif, dan yang terakhir adalah Anda harus bisa memperhatikan bahwa Anda mungkin bisa survive seperti BlackBerry gitu loh, karena Anda punya kesempatan dan opportunity, peluang di pasar-pasar tertentu yang secara regional cukup besar. Jadi kan itu juga pernah dihalami dengan ketika semua orang menggunakan VHS, hanya Indonesia yang menggunakan video Sony Betamax gitu loh waktu itu. Jadi ini kan sesuatu yang sangat berbeda juga gitu. Tapi waktu itu ya sukses. Baik, Bang Kavi, terima kasih banget sudah mampir ke Pas FM, kasih ilmunya dari Amerika bagaimana kita mulai berbenah diri ya. Semoga nanti suatu saat lah one day ada brand besar yang mendunia itu asalnya dari Indonesia. Setelah kemarin kan dimulai dari film kita ya, meskipun The Red sendiri juga tetap ada orang asing di belakangnya, tapi setidaknya itu sudah bikin bangga lah anak bangsa sampai di mancanegara. Baik mitra bisnis, saya Dona Resi akan mengumumkan nih 3 orang yang beruntung ya. Ada Pak Hendy, Pak Ali yang tadi sudah nelfon, lalu ada Pak Freddy di, saya sebutkan digit terakhirnya ya, 23500. Terima kasih Anda sudah bersama kami, dan sampai ketemu di Rabu depan dengan topik-topik lainnya. Menantikan kembali ilmu apa yang dibawa sama Bang Kavi Kurnia, si biang penasaran ini. Saya Dona Oriza, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavi's Phrase bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia.